بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kalau kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, pembagian manusia yang mereka menolak kebenaran, ada orang-orang yang memang mereka diberikan uzur, dan ada di antara mereka orang-orang yang mereka tidak diberikan uzur, yang tergantung dari niat dan adakah peluang untuk dia mengetahui kebenaran tersebut ataukah tidak. Baik. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam poin yang baru ini, wa akhiru 'adadul haqq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin fa huwa dhalun mudhillun syaitanun marid fi hadhil ummah haqiqun ala ma ya'rifu ay yuhadhdhirun nas minhu ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيحلف. طيب. Dan yang lainnya adalah orang-orang yang menyelisih kebenaran itu sendiri. Wa khalafa man kana qablahu min al-muttaqin. Dan dia menyelisihi siapa yang ya orang-orang yang datang sebelumnya dari kalangan al-muttaqin. Maka orang yang mu'anid ini, orang yang menentang ini adalah termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Dan dia merupakan syaitan penyesat dalam umat ini. Ya, dan wajib siapa yang mengetahui akan kesesatan dan penyimpangan orang-orang tersebut, ayuhadziran nas minhu, untuk mereka mengingatkan manusia dari kesesatan orang-orang tersebut. Wajibaina linnas. Dan kemudian dia menjelaskan kepada manusia qissatahu, kisah laki-laki atau orang yang menyimpang tersebut. Tujuannya li'alla yaqa' ahadun fi bid'atihi, agar supaya tidak ada satu orang pun yang mereka ya terjatuh kepada kebid'ahannya, kemudian dikhawatirkan dia akan celaka. Baik, disebutkan di sini, ya kita baca saja ucapan syarih rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala, yaqulu Ibnu Al-Qayyim fi Tariqah Hijratain, disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Tariqah Hijratain, annal azab yastahiqu bisababain, ya azab itu didapatkan atau ditetapkan dikarenakan dua sebab. Ya, seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, pertama bisa dengan al-i'rad. Al-irad itu artinya berpaling. Anil hujjah wa adami iradatiha wal amalu biha wa bimaujibiha. Yang pertama dia berpaling dari kebenaran, ya, dan tidak ada keinginan dari dia untuk mengikuti kebenaran tersebut dan mengamalkan dari kebenaran itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, yang lebih parah. Ya, al-inad, dia menentang. Dia tidak hanya berpaling dari kebenaran itu sendiri, tetapi dia menentang kebenaran itu sendiri. Ya, dan dia meninggalkannya dan tidak ada keinginan sama sekali untuk menegakkan kebenaran tersebut. Maka yang pertama disebut dengan kufrul i'rad, yang kedua disebut dengan kufur inad. Taib. Nah, iblis alaihi lanatullah, ya, dia termasuk daripada kufur i'rad atau kufur inad? Nah, siapa yang mau menjawab? Iblis. Hah? Masuk yang pertama atau masuk yang kedua? Atau masuk dua-duanya? Hah? Masuk ke inat atau masuk ke irad? Kalau irad berpaling, kalau inat menentang. Ya, dan zahirnya wallahu alam bisawab, ya iblis itu termasuk dari penentang. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, dia menentang Allah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Dan juga ada syai daripada i'rad. Ya, setelah dia menyelisih dari apa yang datang dari Allah, dan kemudian juga sekaligus menentang. Dia menentang perintah Allah dengan akalnya. Baik, kemudian disebutkan di sini oleh syarih hafizahullahu taala, aqulu wa adhamman idza kana al mukhalif mimman tabayyana lahu al haqq. Ya, nah ketika seseorang yang menyelisihi dari kebenaran itu setelah jelas kepadanya petunjuk, wa asar ala bid'atihi, dan dia terus menerus kepada kebid'ahannya, dhanan annaha afdal minas sunnah, dia meyakini bahwasannya bid'ah yang dia lakukan itu lebih baik daripada sunnah. Perhatikan kalimat, ya, bid'ah yang dia lakukan itu lebih baik daripada sunnah dalam keadaan telah jelas kepadanya apa yang dilakukan adalah perkara yang menyelisih dari sunnah. Tidak ada sesuatu yang tersamar dari dirinya. Tidak ada sesuatu apapun kecuali dia memang menentang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Fahadha kama qala Syekhul Islam, dan Syekhul Islam menyebutkan dhalun mubtadi'un, dia itu sesat dan seorang mubtadi, bahkan orang tersebut bisa kafir. Bisa kafir kenapa? Karena dia memiliki keyakinan bid'ah yang dia buat lebih baik daripada sunnah Rasulullah. Yang mana syariatnya manusia itu lebih baik daripada syariatnya Rasulullah. Dalam keadaan telah jelas kepadanya petunjuk. Maka orang seperti ini bisa keluar daripada keislaman. Karena keyakinannya tersebut. Faham ya? Bisa saja bid'ah yang dilakukan adalah bukan bid'ah al-mukaffirah, tapi bid'ah al-mufassiqah. Tetapi ketika dia memiliki keyakinan setelah datang kepadanya petunjuk, bahwasannya bid'ah yang dia lakukan lebih baik daripada sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah nggak pantas, nggak cocok untuk kita terapkan di zaman yang seperti ini. Maka orang yang seperti ini dia bisa kafir, keluar dari Islam. Yani sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam fatwa beliau. Kemudian, ya disebutkan di sini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, halaman setelahnya, wa qawlu, baik, di layar saya tidak, belum terlihat semuanya. Belum, Ustaz, atau sudah? Taib, wa qawluhu, taib, disebutkan oleh al-imam Barukhari rahimah, wa qawluhu haqiqatu ala man ya'rifu ay yuhadhdhiru an-nas, dan wajib siapa yang mengetahui ya akan kesesatan tersebut untuk mengingatkan manusia meninggalkan kebid'ahannya. Ya, aslu fi tahdhir ahli al-bid'ah, yang menunjukkan tentang penyimpangan ahli al-bid'ah itu harus diingatkan adalah firman Allah Subhanahu suaranya belum ada, Ustaz. Asal daripada dalil yang menurut udah jelas suaranya? Halo, Assalamualaikum. Sudah, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya. Baik, asal daripada dalil mengingatkan ahlul bidah dari kesesatan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, ya, yang dikeluarkan untuk manusia mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Nah, di sisi mana ayat ini pendalilan untuk mengingatkan kesesatan ahlul bidah dari manusia agar manusia tidak terjatuh ke dalam kebid'ahannya dan tidak terjatuh dalam kesesatannya? Nanti akan kita nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam masalah ini. Dan juga dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengingkari kebid'ahan dan pelaku bid'ah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Kalau seandainya dia tidak mampu, hendaknya dia cegah dengan lisannya. Dan kalau seandainya dia juga tidak mampu, hendaknya dia cegah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Baik, perhatikan. Disebutkan oleh Syekhul Islam ibnunya rahimahullahu ta'ala, fi kalamihi ala da'i ilal bid'ah. Ya, argumentasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam menyikapi orang-orang yang mereka menyeru kepada bid'ah. Kata Syekhul Islam, fala budda min bayani bid'atihi. Wajib untuk menjelaskan kepada umat ya akan kesesatan kebid'ahannya. Wa tahdhiru minha, dan mengingatkan manusia dari kesesatannya. Fa inna hadha min jumlatil al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Karena ini bagian daripada mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang mungkar. Baik, ayat yang kita baca tadi, ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Ya, yang namanya ma'ruf tidak hanya sebatas sholat, puasa, zakat dan haji. Tetapi yang nanya ma'ruf adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalannya beliau, dari dakwahnya beliau, dan juga dari akidah beliau. Dan begitu juga perkara yang mungkar, bukan hanya perkara mungkar itu khamar, bukan hanya perkara mungkar itu zina, bukan hanya perkara mungkar itu adalah mencuri, tetapi bagian dari perkara kemungkaran adalah penyimpangan dari agama ini. Dan banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan manusia dari bahayanya kebid'ahan. Begitu juga para sahabat Rasulullah, telah datang riwayat dari mereka yang telah kita nukilkan dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu akan bahayanya ya seseorang terjatuh ke dalam kebid'ahan. Maka ini bagian dari kemungkaran. Jelas ya? Dan itu semua masuk ke dalam firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan itu masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara. Barang siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran, ya, dan kita ulangi kembali, bagian dari kemungkaran adalah kebid'ahan dan penyimpangan dari agama. Bahkan kebid'ahan dan penyimpangan dari agama itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dosa zina, dosa riba, dan dosa yang lainnya. Karena dosa bid'ah itu terkadang lari kepada hati seseorang. Namun dosa-dosa membunuh dan lain sebagainya, terkadang itu lari kepada perbuatannya. Walaupun bisa saja masuk ke dalam hati, tapi dia langsung menggerogoti dari agama seseorang, menggerogoti dari akidah seseorang ketika dia melakukan perbuatan bid'ah yang mana dia meyakini bahwasanya petunjuk dirinya lebih baik dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bisa difahami ya? Kemudian disebutkan di sini, waqala rahimahullah, siapa yang menyebutkan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taib ayakun ar-rajul mudhhiran lil fujur mithl dhulmi wal fawahish wal bid' al mukhalifa lis sunnah fa idza adharul al munkar wajab al inkaru alayh bihasbil qudrah kama qala sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkara ila akhirih. Disebutkan oleh Syekhul Islam, ayakun ar-rajul, ketika seseorang laki-laki menampakkan kefajirannya, dia mempertontonkan kefajirannya, dia mengumumkan kefajirannya, apakah itu kezaliman yang buat, fawahish zina, dia pamer zina yang dilakukan, dia bangga dengan zina yang dilakukan, maka orang-orang seperti ini halal untuk diribahi. Halal untuk diingatkan kepada manusia, ini penzina, jangan kamu dekat-dekat kepada dia ketika dia telah menampakkan. Tapi ketika seseorang berbuat sebuah maksiat yang dia tutup maksiat tersebut dan dia berusaha tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, maka kita tutup, tidak boleh kita membuka aib seseorang. Taib. Wal bid'ah begitu juga, bukan hanya perbuatan kezaliman dan perbuatan fawahish yang terkadang itu kembali kepada dunia seseorang, harus diingatkan. Ya, ada seorang yang suka berhutang. Dia tidak membayar hutang orang. Kita ingatkan manusia, jangan kamu memberikan hutang sama dia. Karena dia berbahaya. Dan ketika kita ingatkan masalah ini, tidak ada satupun manusia yang mengingkarinya. Ketika kita ingatkan, jangan kamu berbisnis kepada dia. Dia suka curang. Dia suka menipu. Tidak ada manusia satupun yang mengingkarinya. Bahkan mereka bersyukur. Tetapi kenapa ketika kita mengingatkan manusia yang itu kembali kepada asal agamanya, kembali kepada akidahnya, kembali kepada sesuatu yang akan menjadi bekal untuk dia bertemu dengan Allah, kenapa dianggap sebagai pemecah belah umat? Kenapa dianggap sebagai perusuh? Kenapa dianggap sebagai orang-orang yang membenci Islam dan seterusnya? Padahal maslahat dan manfaat mengingatkan manusia dari menyelisih dari sunnah Rasulullah itu lebih agung, lebih mulia, lebih besar manfaatnya dibandingkan hanya mengingatkan manusia dari kezaliman yang saya sebutkan tadi. Karena kezaliman tadi hanya batas urusan keduniaannya, hartanya hilang. Iya, hartanya rusak. Dunia yang dia miliki itu hilang. Tapi ketika kita mengingatkan manusia dari kesesatan, kebid'ahan dan yang semisalnya, itu manfaatnya adalah untuk akhirat dan dunianya sekaligus. Baik. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza adharul munkar, ketika seseorang telah menampakkan kemungkarannya, maka wajib untuk diingkari kemungkaran tersebut asbil qudrah, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Karena kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, mar'a minkum munkar. Dia cegah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia cegah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dia cegah dengan tangannya, kemudian dengan lisannya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya mencegah kemungkaran itu dilihat dari sisi al-qudrah. Ya, karena Allah Rasulullah dalam hadis ini memberikan pilihan. Ya, kalau tidak mampu dengan tangan, turun ke lisan. Tidak mampu dengan lisan, turun benci dalam hati. Ya. Nah, begitu juga ya dalam kondisi-kondisi tertentu, terkadang dengan kita tidak mengingkari kemungkaran yang dibuat oleh seseorang, itu akan lebih baik daripada kita mengingkarinya. Disebutkan dalam sebuah kisah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya berjalan dengan murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya, kemudian didapatkan kaum Tartar, mereka mabuk-mabukan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata, ya ketika akan muridnya tersebut ingin mengingkarinya, beliau berkata, biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Faham? Dan ini bukan maksud Syekhul Islam membenarkan orang yang mabuk-mabukan. Karena kalau seandainya orang tersebut dilarang untuk mabuk-mabukan, mungkin dia akan mendatangkan dosa yang lebih besar. Dia akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Dan kaidah ini tentunya dibangun dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak. Di antaranya kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ. Jangan engkau mencela orang-orang yang mereka atau tuan-tuan yang disembah selain Allah. Karena dengan engkau mencela tuan-tuan mereka, mereka akan mencela Allah. Sementara mencela kemusyrikan, kesyirikan adalah bagian dari jihad. Tetapi ketika itu memunculkan kemudaratan yang lebih besar yang dengannya mereka mencela Allah, dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah seorang laki-laki yang kencing di pojok masjid, dilarang oleh Nabi SAW, para sahabat yang mengingkarinya ketika itu, ya, supaya tidak memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Faham? Jadi tidak hanya dilihat dari sisi sesuai dengan kemampuan yang miliki oleh seseorang dalam mencegah kemungkaran tersebut, tetapi juga dilihat dari sisi apa? Dari sisi ada besar tidak maslahat atau mafsadah yang dimunculkan ketika dia mencegah kemungkaran tersebut. Kemudian para hadirin dan hadirat ya yang mendengar melalui Zoom dan juga melalui media Sunnah, ya kita lanjutkan. Disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah fi usul sunnah, yang kata beliau, walam yazal ahlu sunnah yu'ibuna ahlal ahwa al-mudhillah. Terus menerus ahlu sunnah mereka mengaibkan, mereka mengingkari ahlul bid'ah yang menyesatkan. Ya. Kemudian bisa naik ke atas sedikit. Baik. Nah. Mana yang tadi? Di sebelah sini. Baik. Atas sedikit lagi. Baik. Soalnya tertutup dengan layar. Bisa naik ke atas lagi sedikit. Sedikit aja. Bentar, Ustaz, ya. Ayo, boleh. Tertutup dengan layar apa, Ustaz? Nggak kelihatan. Ini, yang apanya? Ya, nggak kelihatan. Itu kan, ayo, lagi sedikit lagi. Nanti saya kecilkan dulu, kali, Ustaz. Boleh. Terus saya lihat, saya kontrol ulang, nggak bawa kitabnya. Lihat dari HP, ya. Baik, atau ada yang baca, bisa baca setelahnya. Tolong dibaca. Yang kelihatan. Baik. Lam wala yazal ahlus sunnah ya'ibuna ahlil ahwa al-mudhillah. Terus setelahnya. Ada bisa baca? Baik, bismillah. Mas Anom baca. Oh, saya tidak bisa baca, Ustaz. Oh gitu ya. Tep. Coba saya lihat. Soalnya di tempat saya nggak kelihatan ini. Dibuat naik sedikit lagi ke atas nggak bisa? Afwan Ustaz, laptopnya lelet Ustaz. Oh Ustaz. Boleh. Tapi kita baca yang lain. Tapi saya juga di ini tidak terlihat. Coba saya lihat di ini. Tapi saya baca ya. Oh, taib. Qala ibu zamanin fi usul sunnah, walam yazal ahlu sunnah ya'ibuna ala al-ahwa al-mudillah. وَيَنْهَوْنَ عَنْ مُجَالَسَتِهِمْ. Jadi halaman setelahnya. وَيُخَوِّفُونَ فِتْنَتَهُمْ وَيَحْمَرُونَ بِخِلَافِهِمْ وَلَا مُدْلُونَ ذَلِكَ. Apa ini buat tulisannya? غِبَ لَهُمْ. وَلَا ذَلِكَ غِبَ لَهُمْ وَلَا طَعْنًا عَلَيْهِمْ. Nah, saya artikan. Disebut oleh Ibnu Zamanin rahimahullah. Dan terus menerus ahlus sunnah mencela ahlul ahwa yang menyesatkan. Dan mereka ahlus sunnah melarang untuk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Dan mereka ditanamkan ketakutan atau bahaya dari fitnah yang mereka lakukan tersebut. Ya, dan mereka ya mengingatkan untuk menyelisih daripada ahlul bid'ah itu sendiri. Dan membantah ahlul bid'ah, mencela ahlul bid'ah itu bukan daripada ghibah itu sendiri. Tetapi itu merupakan bagian dari ibadah yang sangat mulia yang dengannya seseorang mengingat mendekatkan diri kepada Allah ya untuk agar manusia terjatuh atau agar manusia ya bisa terselamatkan dari kesesatan tersebut. Kemudian kata beliau, wa adillatu minal kitabi wasunnati wa kalamil a'immah katsirun. Liman talabu wa innama aradtu an udallu alal maqsud bi ibaratin jami'ah mukhtasarah. Taib, Allah min warai qasad. Taib, adapun dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan juga ucapan para imam sangat banyak sekali. Siapa yang menginginkan untuk memperluas pembahasan masalah ini mungkin dia bisa baca dari buku-buku para ulama. Ya, bisa dia baca kitab Usul Sunnah Imam Ahmad. Dia bisa membaca syarah usul i'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dari setiap pembahasan para ulama dalam masalah akidah, dia akan mendapatkan para ulama mengingatkan akan bahkan kesesatan ahlul bidah. Ya, bahkan di dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, rahimahullah Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, Al-Imam Darimi menukilkan ucapan para a'imah, para imatus salaf dari kalangan tabi'in, dan juga kalangan para tabi'ut tabi'in, bagaimana kerasnya mereka di dalam mengingkari kebid'ahan. Adapun saya, kata Syekh Yasin Hafizahullah, hanya menunjukkan yang maksud daripada ibarah yang mukhtasarah saja. Ya, akan adanya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang wajibnya untuk ditegakkan amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran diantara adalah mengingkari kebid'ahan dan pelaku dari bid'ah itu sendiri. Baik, kemudian kita lanjutkan. Faslun disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullah fil asbabil mawjibah litahdhir minal mubtada'ah wa ahli ma'asi wal fujur la siyama al mudhahiruna laha. Adapun sebab-sebab kenapa kita harus mentahdhir ahlul bid'ah. Ya, sebab-sebab kenapa kita harus mentahdhir ahlul ma'asi. Ya, sebab-sebab kenapa ya kita harus mengingatkan ahlul fujur, terlebih orang-orang yang mereka menampakkan kesesatannya. Yang pertama, apa tujuan kita? Imtithali amrillah azza wa jalla. Kita menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Dan juga sebagai bentuk mengamalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam ya, untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi. Sebagaimana telah kita bawa ayatnya dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhuhurul bid'ah wal fawahish wa ashabiha ya'uddu min a'dhamil munkarat. Ya, dan nampaknya kebidahan dan fawahish dan juga pelaku-pelaku kebidahan dan pelaku-pelaku maksiat tersebut ini terhitung bagian dari kemungkaran-kemungkaran yang sangat sangat besar. Jelas ya? Dia salat dulu di. Yang kedua, kenapa kita mentahdir ahlul bidah? Annahu min babin nasihah. Biqauli sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Ya, ini bagian dari nasihat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, agama itulah nasihat. Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa nasihat tersebut? Nabi berkata, nasihat itu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin muslimin dan kepada kaum muslimin itu sendiri. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin supaya tidak berulang, wa sayati insyaallah kalam fi nasihah wa bayanuha inda qawlihi, ya, dan nanti ya penjelasan tentang nasihat ini kata beliau akan kita jelaskan pada babnya tersendiri. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi mu'radi kalamihi ala hadith amma Muawiyah fas'uka lama lahu. Taib, adapun Muawiyah adalah laki-laki yang dia tidak memiliki harta badannya. Taib ila akhirih, itu hadis ini menunjukkan ketika ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Rasulullah dua tiga orang laki-laki yang akan melamarnya. Ya, yang satu kata Rasulullah dia suka memukul, yang satu dia orang yang pelit dan tidak memiliki harta. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah si fulan. Ya, ini adalah urusannya adalah urusan dunia. Ya, ketika itu merupakan urusan dunia yang tentunya tidak sebanding dengan manfaat yang akan didapatkan dari urusan akhirat dan urusan keagamaan seseorang, maka sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih utama untuk diingatkan manusia dari kesesatannya. ya, dan dari sisi bahayanya. Tapi ila akhiri, disebutkan di sini kata Syekh, idza kana hadza ya fi maslatin khassah fa kaifa bin nus fima yata'allaq bi huquqi umumul muslimin min al umara wal hukam fala rib an an nas fi dzalik a'dham. Nah, Rabi sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan yang itu sifatnya maslahat kepada pribadi seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan kamu menikahi fulan. Maka bagaimana lagi nasihat itu ya dikaitkan dengan hak-hak keumuman muslimin dan juga daripada pemimpin dan hukamnya. Jadi, maka tidak ada keraguan. Ya, nasihat yang itu maslahat kembali kepada muslim Allahu wa ta'ala. Jelas suaranya ya? Jelas suaranya ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa mithla aimatil bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalafa lil kitab wa sunnah aw al-ibarat al-mukhalafa lil kitab wa sunnah fa inna bayan halihim wa tahdhir al-ummah minhum wajibun bi ittifaqil muslimin hatta qila li Ahmad ibn Hanbal الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Ya, dan juga disebutkan di sini ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah. Dan perumpamaan para a'immatu ahli al-bid'ah dari orang-orang yang memiliki ucapan-ucapan yang menyelisih dari Al-Qur'an dan Sunnah atau memiliki ibarah-ibarah yang menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Fa inna bayana halihim wa tahdhirul ummah. Ya, mengingatkan manusia, ya, akan keadaannya mereka, akan kesesatannya mereka, merupakan kewajiban dengan kesepakatan seluruh muslimin. Sampai ditanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang laki-laki yang dia berpuasa, yang dia sholat, yang dia beriktikaf, apakah lebih yang kau sukai, ya, ataukah laki-laki yang dia berbicara tentang ahlul bidah? Ini adalah kisah yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kenapa ini? Mas Anom, laptopnya ini hang ya? Hah? Sudah masih hal ya. Ya namanya hidup beginilah. Yang lagi lancar-lancar pas lagi enggak lancar, ya udah bismillah. Tapi ya. Faqala, kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza qama wa shala wa atakafa fa inna ma huwa li nafsihi wa idza takallam fi ahli al-bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin hadza wal afdal." Kata Imam Ahmad, kalau seandainya seseorang itu berdiri untuk sholat, dia berpuasa, dia beriktikaf, maka itu manfaat lari kepada dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berbicara kepada ahlul bidah, ya dia berbicara nyim bidah, maka manfaatnya itu bukan hanya kepada dirinya, manfaatnya itu kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Dan tidak ada keraguan, kata Imam Ahmad rahimahullah, hadza afdal, ini lebih mulia. Fabayana anna an-nafa hadza 'amrun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Sehingga jelaslah bagi kita ya, manfaat mengingatkan kesesatan seseorang itu kembali kepada muslimin yang keterkaitan dengan urusan agama mereka. Dan ini termasuk daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan dan mengingkari kebidahan ini bukanlah orang-orang yang baru belajar. Ya, bukan orang-orang yang baru mengenal sunnah. Tetapi orang-orang yang mereka memiliki daripada kekuatan ilmu, memiliki daripada kekuatan takwa, dan memiliki daripada al-wara'. Karena hukum asal seorang muslim itu terjaga kehormatan mereka. Hukum asal seorang muslim itu tidak boleh diusik. Hukum asal seorang muslim gak boleh diganggu. Hukum asal seorang muslim gak boleh dilecehkan. Demikian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang terjaga muslim yang lainnya dari lisannya dan tangannya. Iya, dan begitu juga ayat-ayat Rasulullah yang lainnya. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Sesungguhnya harta-harta kalian, kehormatan kalian, dan juga ya nyawa-nyawa darah-darah kalian itu terjaga sebagaimana terjaganya hari ini. Ya, terjaganya bulan ini dan juga terjaganya negeri ini. Ya, dan ini berlaku siapa saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak boleh diusik dan tidak boleh diganggu kehormatan mereka. Terjaga kehormatan seorang muslim. Maka Nabi SAW menyebutkan kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Lebih mulia daripada Ka'bah. Sementara Ka'bah merupakan tempat yang paling sakral bagi muslimin. Tetapi kehormatan muslimin, darah muslimin, nyawa muslimin itu jauh lebih berharga. Ini hukum asalnya. Nah, hukum asal ini keluar kapan? Ketika dia melakukan kebid'ahan, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, ketika dia melakukan perbuatan yang fujur, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Nah, ketika dia merupakan sesuatu yang keluar dari asal, ya, maka butuh di sini kewaraan. Butuh di sini ketakwaan. Butuh di sini ilmu yang matang. Jelas ya? Jadi ibaratnya kalau seandainya ya seseorang anak bayi baru berumur sekian bulan dikasih sate kambing. Sate kambing adalah makanan yang bergizi, proteinnya bagus. Rasulullah sangat suka makan sate, makan daging kambing. Tetapi ketika daging kambing ini diberikan kepada anak bayi, ya tidak akan memberikan manfaat untuk dirinya, bahkan akan menjadi mudarat untuk dirinya sendiri. Nah, begitu juga sekarang mengingatkan ahlul bidah adalah bagian dari jihad. Mengingatkan kesesatan seseorang adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika permasalahan ini diserahkan kepada orang-orang yang baru mengenal agama, yang baru belajar sunnah, penuntut ilmu shighar, ya bahkan bukan penuntut ilmu cuman sekedar baru berhijrah, mereka yang mengurusi masalah seperti ini, maka ini akan membuat kacau. Ini akan membuat rusak. Ini akan merusak daripada citra ya dan keagungan mengingat mentahdir daripada al-bidah itu sendiri. Mafhum di sini ya? Tapi itu kembali kepada orang-orang yang memang mereka memiliki keahlian dari kalangan para ulama atau dari kalangan al-mustafidin ya, yang mereka melihat sisi maslahat dan melihat dari sisi mafsadah. Karena ketika hal ini dibuka kepada semua orang, ya maka kita akan melihat kehancuran yang terjadi. Jadi sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sesuatu sebenarnya itu butuh perincian. Ya ketika kita mengingatkan muslimin ya agar tidak mendatangi kuburan ya dengan cara ya cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, meminta kepada pemilik kubur dan lain sebagainya. Ini kan ini kasus yang kita bahas. Tetapi yang disimpulkan sama mereka, wah ini orang yang enggak boleh datang ke kuburan. Padahal kita enggak berbicara hukum asal mendatangi kuburan. Nah, begitu juga dalam permasalahan tahdzir kepada ahlul bidah, tahdzir kepada ahlul ahwa, tahdzir kepada hizbiyyin. Ya ketika kita mengatakan jangan kamu tahdzir serampangan, jangan kamu tahdzir ya tanpa dibarengi dengan ilmu, dengan kebodohan, dengan kejahilan, kesimpulan yang dibuat, ah ini kelompok anti tahdzir. Ya kelompok yang menolak daripada tahdzir, padahal tahdzir ini bagian dari agama. Siapa yang menolak bagian dari menolak tahdzir? Kita meyakini tahdzir al-bidah bagian dari agama, tetapi yang kita tolak adalah tahdzir modelnya Anda. Yang kita tolak adalah tahdzir modelnya orang-orang jahil yang tidak memiliki kekuatan ilmu ya, yang kemudian dia berbicara serampangan, orang yang enggak pernah ditahdzir, orang yang tidak berhak untuk dibicarakan. Inilah musibah ketika sesuatu itu diserahkan bukan pada dirinya. Ibaratnya seperti seseorang belum ahli dalam permasalahan membagi warisan. Kemudian dia yang mengatur warisan orang yang meninggal. Ini kan kasus ini kan akan menjadi masalah atau tidak, tapi diserahkan kepada orang-orang yang ahli dalam permasalahan tersebut. Begitu juga dalam masalah yang sedang kita bahas ini. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi kali ini. Mohon maaf ada sedikit banyak masalah teknis. Silakan bagi para iwas kalian yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya di langsung atau menggunakan fitur message. Saya mungkin bisa mulai dari saya, Ustaz, untuk pengingkaran kepada orang-orang yang berbuat menyimpang itu, apakah kita, maksudnya dalam level apa, Ustaz, kita bisa melakukan nahi mungkar itu, Ustaz? Apakah dalam level maksudnya teman-teman atau kan kebanyakan kita di sini sangat beragam, Ustaz, ya? Ada yang mungkin pemahamannya sudah bagus, ada yang banyak yang masih belum. Ketika mereka melakukan banyak kesalahan itu, sebaiknya kita, kalau kita selalu menimbang masa dan madarat, mungkin kita nggak akan pernah berjalan, Ustaz. Bagaimana cara selain dalam pertengahannya, Ustaz, untuk nahi mungkar itu, Ustaz? Pertama, masalah amal ma'ruf dan nahi mungkar itu seperti apa yang telah kita sampaikan. Ya, pertama kita harus mengetahui perkara itu adalah benar-benar mungkar. Dan kita mengetahui bahwasanya perkara itu adalah benar-benar yang ma'ruf. Sehingga jangan sampai kita mengingkari sesuatu perkara yang ma'ruf dan kita mengajak sesuatu perkara yang mungkar. Ini pertama harus kita ketahui. Maka tentunya kita tidak mengetahui hal ini semuanya kecuali setelah kita memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebaikan adalah apa yang telah datang dari Nabi, dan segala kejelekan adalah segala apa yang telah menyelisih daripada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Salatu wassalam. Ini satu hal. Hal yang kedua, ya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, setelah kita mengetahui inilah sebuah perkara yang mungkar, ya, maka kewajiban bagi setiap muslim dan setiap muslimah untuk mengingkarinya. Ini secara hukum asalnya. Ya, ketika itu perkara yang dia mampu mengingkari dengan tangannya, yang misalnya orang tersebut adalah orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, atau di bawah apa istilahnya, dia sebagai pemimpinnya atau lain sebagainya, ya, maka dia bisa mencegah di sini dengan tangannya. Ya, adapun misalnya menjaga hati seseorang akan tergores, ya, namanya orang telah berbuat dosa, telah berbuat maksiat, telah berbuat kebidaan, memang akan ada sesuatu yang akan tergores di hatinya, akan ada sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dirinya. Tetapi ya, itu tidaklah kemudian menjadi timbangan secara mutlak. Ketika ada sedikit mudarat, sudah langsung. Nah sekarang mobil. Mobil ada sisi mudaratnya atau tidak? Ada mudarat dari sisi mobil. Apa mudaratnya? Ya gak, asap yang keluar dari mobil itu bisa merusak paru-paru. Kan begitu. Tapi manfaat yang ada pada mobil itu jauh lebih besar daripada mudarat yang dimunculkan. Ya. Nah jangan kemudian orang menimbang. Wah nanti dia, saya ini nanti dia tersinggung. Ya mudarat, nanti kan mudaratnya jauh lebih besar. Ini kan mudaratnya sesuatu yang pasti terjadi. Orang gak suka ketika kita mengingkari. Tapi maslahat yang akan kembali kepadanya, dan maslahat yang akan kembali kepada orang yang di sekitarnya, itu jauh lebih besar daripada mudarat yang muncul dari orang tersebut. Ya. Nah kemudian juga, ya, kita menggunakan metode awalnya adalah metode menasehati. Metode awal adalah metode mengajak untuk berdiskusi. Tidak langsung untuk ditahdir, tidak langsung untuk diingatkan. Ada fase-fase yang harus kita jalani. Fase nasihat, fase diskusi. Nah ketika fase nasihat ini tidak berjalan, fase diskusi ini tidak digubris, dia semakin jauh daripada kebenaran, dan kemudaratan yang muncul datang darinya itu besar, ya sudah diingatkan muslimin akan ya kesalahan dan kekeliruannya. Jadi tahdir itu, ketika bab yang sedang kita bahas ini, tahdir itu bukan awal permasalahan. Tapi tahdir itu merupakan obat terakhir. Jadi kalau seandainya ada orang yang sakit, ya ada orang sakit telah mau melahirkan, ya pertamanya semaksimal mungkin diusahakan keluar dalam keadaan normal. Kan seperti itu. Tetapi ketika memang ke normal itu nggak bisa, memang harus dioperasi, dibelah, ya udah harus dibelah perutnya. Kalau nggak bayinya akan meninggal, ibunya akan merimudarat. Nah begitu juga dalam masalah yang sedang kita bahas ini. Ya tahdir itu merupakan bagian yang terakhir. Jangan ketika kita melihat dia membuat sebuah kemungkaran langsung kita tahdir. Ada proses-proses nasihat, proses memberikan masukan, proses untuk apa istilahnya pendekatan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tetap ngel dengan keadaannya dan muslimin itu akan terpengaruh dengan kesesatannya dan penyimpangannya, maka di sini kita ingatkan muslimin dari kondisi orang tersebut. Ustaz, pertanyaan yang terakhir mungkin juga, mungkin saya akan coba pakai dengan bahasa yang berbeda. Apakah kita boleh mengingatkan teman kita dengan menunjukkan jangan ikutin Ustaz Fulan atau Ustaz Alan, karena mereka banyak memberikan nasihat, memberikan subhat. Apakah boleh menyebutkan nama Ustaz tersebut kepada teman kita agar orang itu tidak, teman saya itu tidak mengambil ilmu dari Ustaz-Ustaz yang penuh dengan subhat itu, Ustaz? Pertama, memberikan nama syur hukum asal telah datang hadis dari Nabi SAW. Ketika datang seorang wanita yang saya sebutkan tadi, Rasulullah menyebutkan, ama fulan. Ada penyebutan nama yang disebutkan oleh Nabi. Ya. Nah, kalau seandainya tanpa kita menyebutkan nama, dengan kita menta'mim, memberikan hal-hal yang tersamarkan, yang dia akan paham apa maksud yang ingin kita sampaikan, kita pakai cara seperti ini. Tapi kalau seandainya dengan model ta'mim tadi, ya model kita umumkan, umumnya digeneralkan, tidak menyebutkan personal orang, yang orang tersebut nggak paham. Nah, ketika dia tidak paham, tidak ada maslahat di sini. Ya, tidak ada maslahat apa yang ingin kita lakukan daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maka carilah hal yang akan bisa memberikan manfaat dan tujuan daripada amar ma'ruf nahi mungkar, dia melakukan perkara yang ma'ruf tersebut, dan dia menjauhi dari kemungkaran tersebut. Tidak ada cara dengan dia menjauhi kemungkaran, kecuali dengan kita menyebutkan nama, maka kita menyebutkan namanya. Cuman yang harus diingat, nama disebut-sebutlah nama aslinya. Kalau dia punya titel doktor, sebutkan doktornya. Kalau dia punya titel profesor, sebutkan profesornya. Faham? Gak perlu nama seseorang diubah-ubah. Sebutkan Ustadz Fulan, Doktor Fulan, ya begini dan begini. Sebutkan dengan adab. Sehingga orang akan merasa, ya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk dirinya. Tapi namanya bagus dibuat, namanya diganti-ganti dan lain sebagainya, ini tidak kita ketahui dari ya jalannya para ulama kita. Kalau kita melihat bagaimana Syekh bin Baz membantah orang-orang yang keliru, ya beliau mengatakan, ya dan saya telah membaca maqala asy-syekh doktor fulan min fulan wafaqahullah. Ya, disebutkan namanya oleh Syekh bin Baz, nama lengkapnya, titelnya, ya, dan ini seterusnya. Karena tujuan daripada tahdir bukan untuk menghancurkan, tapi tujuan tahdir adalah bentuk nasihat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di atas. Nah, baik, ini pertanyaan terakhir, Ustaz, agak panjang, coba saya akan ringkas. Intinya pertanyaan ini adalah, pada dulu saya menemani teman saya untuk menyembelih ayam di kuburan atas perintah dari dukun. Pada saat itu saya tidak mengingkari perbuatan dia dalam karena kemasukan keadaan jahil dan menyangka bahwa dia ingin mengamalkan hablum minannas. Apakah saya yang menemani teman ini masih berdosa, Ustaz? Karena teman ini sudah meninggal dunia, Ustaz. Pada saat itu saya tidak memberikan nasihat kepada dia, Ustaz, karena belum ada, masih jahil. Baik, yang pertama ya, ketika seseorang itu terlibat di dalam dosa, saling bekerja sama, maka kita khawatirkan dia terlibat dengan dosa yang sama tersebut. Allah mengatakan, ta'awanul birri wa taqwa wa la ta'awanul ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di atas ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bencana kepada kaum sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, ya ketika itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk jangan diganggu untanya. Faham? Jangan diganggu untanya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka ada seorang laki-laki yang dia mengganggu unta tersebut. Sementara orang lain dia tidak mencegahnya, orang lain mendukungnya. Jelas, walaupun dia tidak membunuh unta tersebut tetapi dia mendukungnya. Dan ketika Allah mendatangkan bencana, Allah samaratakan semuanya. Mereka terlibat dalam dosa yang sama. Maka tentunya yang sudah berlalu berlalulah. Yang paling terpenting seseorang itu bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah dia lakukan. Ya, dan dia berharap ya temannya tersebut yang melakukan itu juga sudah bertobat kepada Allah, ya kalau seandainya itu merupakan bagian dari kejahilan, ya mudah-mudahan ya itu bisa menjadi ya sebab ya dimudahkan dia kelak nanti di yaumul qiyamah. Tapi kalau seandainya orang tersebut tidak jahil, dia melakukan itu dengan ilmu yang diketahui, tapi dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan menyembelih kepada kubur, mengharap sesuatu dari pemilik kubur dan lain sebagainya, na'udzubillah, ini merupakan perbuatan kekufuran yang jelas kekufurannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya hari ini. Sudah ya, dengan proposisi di jalan pun tetap masih memberikan ilmu pada kami. Semoga Allah memberikan kita semua Ustaz. Dan mohon maaf banyak sekali ke permasalahan teknis kali ini. Semoga kita di hari Minggu nanti bisa. Oh, saya juga lancar. Baik Ustaz. Saya insyaallah kita ketemu dari Ahad insyaallah. Baik Ustaz. Karena memang kantor Allah sudah karena sudah mulai kajian-kajian jadi ya begini. Baik, barakallahu fiik ya. Anda mundur ya. Baik, Pak. Ya, subhanallah bihamdika, syukran kalantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.